Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus ku telan laut ambara. Thank you. andai di bisa laut dan pantai.